fasala ena simge. Taja gama magit, matagi taitie butie susketi ana ima hurukne. Arawa imyo arahat ni mamie. Lemaram ge stia tia hne ma aktia nugo he. Hegia bo seguek diti ma itie butie suskemia. Kali eine ge hmye o he. Sewa itie butie suske ana ima hurukne ge diti ma itbo. Kola dene iria mana metke ima sewa ma ina metne. Desigene lema irgie ita hie eligo he. Hegia be yok diti. Hode gyo at desige irirea nartanuk marbohe. Senwege tinuskek temne mumu, lema giga ororo nanwadwi. Dege lertega bo. Hode tamorihne eras eras bo. Keske de gyo at desige gyalamait boinyo. Atyatkek jansirmok sunuk sialik. Kola dene wanfet manorte natare, tiga lama itboynyo, ftei tarek sunwa ra lama rarurahne. Kol jes jago no lema irge tana bisa ma hilato hachat maran sirdis. Keske de arwa imye. Eine lema myorih tiga le ragokke, ma ana lema geler sumuk ma iteti sewa itie butie suske imane, kola ne manametke imama inametne. Kali lemat moritige le ragokke de itneget moriti madela kiri. Lema regete tena kola iria lema mato hagare de mustimo itneget sea gode tajaga mamagit ma tagita sewa Yesuske ana ima hurukne. Kali gol nieti sewa ke desigo iri rere na odeti sewa hareda guno iri retua gegiala sir. Keske de gali itne iria mamori stima de la ke, desigo mustimo tajaga mama magit. Nege mustimo toha Jesus ke manenen, horet lo bagiri re, tia bala tali tuait mormiorif keti i, kaliana yaorifit. Kol jesige mo talak tela nekre ma tajaga itte natare, kola rene suldat ke hiona guasi rabit nutan geo de, sulsulwa nutan ge magete tatenan ge. Kali hula sogo yili gitmya lema yugunit de yili gitmya yaorifit. Nege yalktela itie but Yesus Kristus ke yala desige ma yalma yaorifit. Yesus nege ine imat mya lita neta itnye magol net morih tatmat ge tigio atana mya huruk desigo mamat yo mamorih matoha ginekre anat morihma torai. Kol jesige mo mial tunaramita nuknekrema, mial mait de yaluga it, hode it de yalgia uitrala, ti ituait totoakke. Hode aram nyege hmiera guno, gyagi ne eine miala kol jesji. Paulus a surat irmia tohak mamino Tesalonika nare. Arawa imyo arhat ni mamie. Aramiten ma eine mialan wasim irmia garyati hula sogue. Kalir garyalan. Orer etlulgue tie. Orer surat namitie butke ibuare tie ragun. Ore mial rala mikrala narema mialan ode mlio baksir. Kiali wait karya desikre. Ode mustimo it demiori hioritne eras eras bo. Arawa imyo arhat ni mamie. Aramite nuruk maam surat mamamak irmia tohaga le mamabu mamagarya nekre magete rakbo. Ode iria ralat kagana remo, mialgia uralatare. Ode msialuk iria maluhare, rtabal irmia gawai totoak le mamalyegan wekre ragun. Ode mialarala mire malublub, magete samuro miga geyer de migi tabu. Lema de mijaga mamagae, magete mialatyatke ma mialasatyatke, de gyagi ne mialgia ue, ma irmiato agitnege it de yale rasit, ode miala eras irsialigare dagun. Hore musti mo giagi-giagi nege mi mukmuga mi marmara ibu. Hore lema mi mresmam siambayan. Hore musti mom sialage raskebati hula sogwe ti saita saibu. Kali hula sogwe biuma itya tane trialsa samge tor Yesus Kristus ke nege talak tela desi kremumu. Ketembiwe ta hula sogwe memeange. Magol nye hula sogwe memeange gyal nyano reti iri rema. Retie desigo gete mibraima mial nyano desikre. De musti mombre ga noden bih mia magaduk. Ma mie ohe. Nyano gabe gyo sula sogwe meme yange. Ode nyano gabe lema gyo sula sogwe meme yange. Ode gol nye nyano desige mlabia ino gyo sia hula sogwe meme yange. Desige mumtioha. Lala musti mososo etoha nyano mane tela atyat saita saibu. Paulus Giswasi atyakye. Arawa imye. Ina gai raske gyosya hula sogwe mye sanbo. Lema daramiten ma hula sogwe yala ema nel nyelya e bain bain. Nege ijaga eti tenamik temne kre mumu. Nege rala mikrala nare. Isnos muaknam. Mati gyal meme amire dagun. Mage temyala limo salelik. Magol negia itsewa itie but Yesus ke ane ima hurukne, desigo lema giga limo saltiede. Kali hula sogwe ilige ma ana nelnyeliae, lema renje teo he. Hula sogwe ana yala e gol jes, kali nami hatetake musti mokditi. Lema renje arawa imyo arahat nimamye. Aramiten ma ainem siambayan maram. Odara miten ma mliosuti itwait matohak desi kremumu ohe. Aramios arawasim sialam getisir. Ode aramial arawasim loblobak getisir dagun. Ode yaune Paulus. Magalitie butke anige ma kaso emam biatcha atyah kugesnye. Ti itwait matohak Yesus desi kremumu. Lema de aramiten ma eras manusitie but Yesus Kristus ke. Gyormik temtemumu. Te igedesti.